إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد telah kita pelajari kemarin terakhir tentang prinsip yang ketiga dari empat kawaid, empat kaidah yang disebutkan oleh muallif, yang di sana beliau menyebutkan dalam prinsip ketiga tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memerangi kaum musyrikin dengan segala bentuk kesyirikan yang ada pada mereka, baik mereka menyembah na'am berhala, batu, pohon, ataupun menyembah bintang dan matahari, ataupun menyembah orang soleh dan sebagainya. Sekaligus kaidah ini sebagai bantahan bagi pihak yang tidak mau atau menghindar naam ketika mereka ditegur bahwasanya perbuatan mereka perbuatan yang jatuh ke dalam kesyirikan, namun mereka mengatakan bahwasanya saya ini, kalau dulu mereka kan para penyembah batu, penyembah patung. Sementara kami ini menghormati orang soleh. Nah, kenapa engkau menyatakan kami berbuat syirik? Sementara mereka, orang-orang syirik itu adalah orang-orang menyembah batu dan berhala. Namun, hal itu terbantah karena kejahilan yang ada pada mereka, sehingga mereka mengira bahwasannya kesyirikan itu apabila beribadah atau menyembah atau meyakini batu dan sebagainya atau berhala, sementara perbuatan mereka mengagungkan kubur dan sebagainya tidak termasuk. Maka ini terbantah. Karena ternyata semua yang mereka lakukan itu ada dan terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin dulu. Mereka pun mengagungkan kuburan, mengagungkan batu, mengagungkan berhala dan sebagainya. Sehingga keragaman bentuk kesyirikan atau keragaman bentuk yang diibadai tidaklah mengubah hakikat dan status dari apa? Hukum. Atau yang kemarin kita ibarahkan bahwasanya ahkamul al-asya itu berputar dan beredar bersama illahnya. Bersama illahnya, bukan sekadar penamaannya. Atau beredar bersama hakikatnya, bukan dengan penamaannya. Perubahan penamaan tidak merubah hakikat suatu permasalahan. Kemudian telah kita sebutkan kemarin tentang adillah, beberapa dalil yang membuktikan bahasanya mereka atau kaum musyrikin banyak melakukan peribadatan kepada banyak ma'bud berupa na'am asyams wal-qamar, maupun berupa malaikat, maupun berupa para nabi, na'am, maupun orang-orang saleh. Maupun orang-orang saleh, termasuk pula al-ashjar wal-ahjar. Naam, batu atau pohon-pohon dan batu-batuan. Taib, kita baca wa dalilul ashjari wal-ahjar. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu, qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal-uzza wa manatas salithatal ukhra. Bagaimana? Beritakan kepada kami tentang Al-Lata, Wal-Uzza, Wa Manata, As-Salithatal Ukhra. Tiga nama berhala yang terbesar yang ada pada kaum musyrikin Arab ketika itu. Mereka memiliki banyak berhala, namun tiga ini yang paling besar. Al-Lata, Wal-Uzza, Wa Manat, ini yang paling besar. Adapun Al-Lat, Al-Lat, ini ada dua bacaan. Ada Al-Lata, ada Al-Lata, dengan mentasdidkan huruf ta. Al-Lata, tidak mentasdidkan. Dan yang kedua, mentasdidkan huruf ta. Naam. Adapun yang tidak mentasdidkan huruf ta, ini adalah bacaan jumhur. Bacaan jumhur Al-Qurra. Itu maknanya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, adalah sebuah batu besar berwarna putih, Naam, yang memiliki sitar. Ada naam kelambunya atau ada kainnya. Naam lahu sadanah. Memiliki sadanah, juru kunci. Berupa batu besar putih. Naam yang diagungkan terkhusus oleh Bani Thaqif di Taif. Dan memang letak berhala ini terletak di dekat Taif. Naam, sebuah batu besar berwarna putih yang memiliki astar dan sadana yang diagungkan terkhusus oleh Bani Thaqif. Terkhusus pemuja utamanya adalah Bani Thaqif. Termasuk juga akhirnya kaum Arab yang lainnya, bangsa Arab yang lainnya mengikuti sikap atau perbuatan Bani Thaqif. Naam. Ini menurut bacaan yang lata. Naam, adapun menurut bacaan yang al-lata mentasirkan huruf ta itu adalah apa? Dari latta yaluddu. Bentuk isim fa'il dari latta yaluddu. Yakni mengadon, mengaduk, mengadon. Ini adalah nama seorang yang dulu pada masa jahiliyah. Naam, yaluddu as-sawiq. Membuat adonan. Makanan. Naam, untuk disajikan kepada orang-orang yang berhaji. Untuk disajikan kepada orang-orang yang berhaji. Nah, dan mereka sangat bangga dan sangat senang ketika bisa mengayomi, memberikan pelayanan, makan dan minum kepada jamaah haji yang datang. Nah, bahkan menganggap hal itu sebagai suatu bentuk kemuliaan, suatu bentuk kehormatan. Tatkala dia meninggal, maka orang-orang merasa kehilangan dengan seorang yang melakukan perbuatan latta ini. Tidak disebutkan namanya siapa. Akan tapi seorang banyak yang merasa kehilangan sehingga mereka pun ketika di kuburannya membuat sesuatu yang bisa dijadikan kenangan. Yang akhirnya mereka beriktikaf di tempat tersebut. Melakukan peribadatan di tempat tersebut yang akhirnya dipuja dan disembah. Ditegaskan oleh para ulama termasuk penulis Fathul Majid dan penulis Taisir Al-Alla, Naam Taisir Al-Aziz Al-Hamid dan yang lainnya. Bahasanya dua ini tidak saling menafikan atau tidak saling kontradiksi. Bahkan bisa digabungkan dan selaras. Karena apa? Bisa jadi yang meninggal tadi, seorang yang sangat dihormati dan dihargai oleh orang-orang Naam kufar waktu itu, yang berhaji terkhusus. Dan ketika meninggal, maka kuburannya dibangun dengan bangunan, diletakkan di atasnya batu putih besar. Naam. Sehingga ketika Bani Thaqif mengibadai dan yang lainnya mengibadai, menghormati dan meyakini kekeramatan batu besar putih tadi, tidak sembarang batu besar. Yang di sana ada nilai barokah, nilai magis, karena di sana dikuburkan seorang yang diyakini memiliki keutamaan yang dulunya, yaitu latta yaluddu ini tadi. Membuat adonan kue atau makanan untuk orang-orang yang haji. Sehingga terjadilah kesyirikan akibat apa? Pengkultusan yang berlebihan kepada seorang individu, seorang yang dianggap soleh, seorang yang dianggap memiliki nilai keramat, yang akhirnya tempat meninggalnya dibangun dengan bangunan demikian rupa, sehingga disembah dan diibadai serta diagungkan. Adapun Uzza adalah juga berhala yang sangat dihormati dan dihargai, terkhusus oleh bangsa Quraisy. Terkhusus oleh bangsa Quraisy. Naam. Sehingga dibanggakan waktu itu oleh Abu Sufyan ketika mereka berhasil memukul mundur kaum muslimin di perang Uhud. Kata Abu Sufyan, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." "Lanal Uzza wala Uzza lakum," kata Abu Sufyan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi ketika mengecek dan sesumbar kepada kaum muslimin ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, ruddu, balas ucapan dia. Maka para sahabat bertanya, apa yang harus kami balas? Kul, Allahu maulana wala maula lakum. Allahu maulana wala maula lakum. Ini berhala Uzza. Naam. Yang itu berupa beberapa pohon. Naam. Yang terletak baina Makkah wa Madinah. Demikian juga manat. Naam, ini berupa pohon yang terletak di dekat Madinah, nah di dekat Madinah yang dijadikan kemudian oleh bangsa Quraisy sebagai miqat haji, sebagai miqat haji mereka, dan ketika itu banyak disajikan sembelihan, disajikan sembelihan di sana, terkhusus apabila mereka hendak bernazar atau hendak berangkat perang, mereka memberikan banyak sajian berupa sembelihan. Oleh karena itu dinamakan manat, karena banyaknya darah yang ditumpahkan di sana. Nah, tiga berhala ini bentuknya adalah bebatuan dan pohonan yang diimani dan diagungkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Sehingga sama persis apa yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy dan yang lainnya atau umat yang ada belakangan ini. Wa hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Kemudian hadis Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Sementara kami adalah orang-orang baru. Naam saja dengan kekufuran, yakni baru masuk Islam, qaribu ahd. Naam hudatsa'u ahdin yakni baru saja dari keluar dari kekufuran. Walil musyrikina sidratun. Dan orang-orang musyrik memiliki sidrah. Pohon yang bernama pohon sidrah. Naam ya'kufuna indaha. Mereka biasa beriktikaf di sekitar pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan pada pohon tersebut senjata-senjata mereka, terkhusus apabila mereka hendak berangkat perang. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon ini mereka namakan sebagai dhatu anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan, yakni yang biasa digantungkan padanya apa? Senjata-senjata mereka. Untuk apa? Mendapatkan barokah, supaya diyakini senjatanya semakin ampuh, semakin kuat apabila digunakan untuk berperang. Dhatu anwat. Famararna bisidratin. Maka kami, para sahabat yang baru masuk Islam ini tadi, melewati sidrah tersebut. Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwat kamalahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan, buatkan untuk kami dhatu anwat, pohon yang untuk bisa kami menggantungkan senjata kami, supaya senjata kami semakin barokah. Terbesit langsung di benak para sahabat yang baru keluar dari kekufuran, baru keluar dari kesyirikan kepada tauhid ini tadi, pikiran apa? Bahwasanya di sana ada pohon-pohon atau tempat-tempat yang bisa memberikan barokah, yang bisa memberikan manfaat atau menghindarkan dari madarat. Maka apa sikap Rasulullah? Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Rasulullah bertakbir, tanda ta'ajub sekaligus ingkar dari beliau atas pernyataan dan permintaan para sahabatnya. Perkataan dan permintaan para sahabat tadi, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kata beliau, Allahu Akbar, inna hassunan. Ini merupakan tradisi peninggalan umat terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadih. Demi Allah, kata Rasulullah, kalian telah mengucapkan kama qalat Banu Israel, seperti ucapannya Bani Israel li Musa, kepada Nabi Musa. Persis seperti permintaan Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami wahai Musa ilah, sebagaimana mereka memiliki alihah. Permintaan mereka membuatkan atau ada pohon yang diyakini memiliki barokah ini tadi, bisa memberikan manfaat dan menghindarkan madarat ini tadi, disamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam permintaan untuk membuat ilah, untuk membuat ma'bud selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesyirikan pun terjadi dan dilakukan kepada pohon-pohon. Nah, sama seperti sekarang, ada pohon-pohon tertentu yang diyakini memiliki karamat, memiliki nilai majis, dan bisa membuat celaka orang-orang yang berani menghinakannya atau berani tidak sopan di sekitar pohon tersebut, baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan sebaliknya bagi barang siapa yang menghormati dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sang juru kunci, maka dia akan selamat atau bahkan bisa mendapatkan rezeki. Nah, ini terjadi di beberapa tempat, pohon-pohon tertentu, pohon-pohon besar biasanya. Hati-hati, jangan macam-macam, jangan lihat ke atas, hati-hati nanti kualat. Nah, ini bentuk apa? bentuk ta'zim. Ini bentuk ta'zim. Ini bentuk khauf. Naam, yang memiliki bernilai khauf ibadah. Memiliki khauf ibadah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita dari al-qaidah as-salisah. Prinsip yang ketiga. Al-qaidah rabi'ah. Prinsip yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Prinsip yang keempat, bahasanya musyrikin pada zaman kita itu aghladu, ay dalam nuskah lain disebutkan a'zam. A'zam. Aghladu bermakna a'zam, yakni lebih besar. Syirkan, kesyirikannya minal awwalin, dari kesyirikan orang-orang terdahulu. Nah, terkhusus pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, li'annal awwalin, kenapa kesyirikan al-awwalin itu lebih ringan? Dinyatakan lebih ringan, bukan berarti lebih baik. Lebih ringan bukan berarti lebih baik. Namun kalau dibanding yang sekarang, maka yang dulu lebih ringan. Yang dulu parah, yang sekarang lebih parah. Yang dulu jelek, maka sekarang lebih jelek. Kenapa seperti itu? Dijelaskan. Li'annal awwalin, karena kaum musyrikin awwalin, yang pertama dulu, kanu yukhlisuna lillahi fi syiddah. Mereka mentauhidkan Allah, hanya memurnikan doa mereka kepada Allah fi syiddah, ketika dalam kondisi genting. Dalam kondisi genting. Ketika kondisi genting, maka semua latta, hubal, manat, itu lupa. Karena mereka tahu, ketika dipanggil, tidak akan bisa langsung datang memenuhi permintaan mereka. Terkhusus apabila mereka jauh, tidak akan. Mereka tahu itu dan sadar sepenuhnya dengan kesadaran yang penuh. Bahasanya apa? Semua latta, hubal, dan yang lainnya itu ketika dipanggil tidak akan langsung datang. Apalagi memberi pertolongan. Maka mereka kepada siapa? Tidak ada kecuali kepada Allah. Yang mereka tahu bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha melihat serta maha tahu. Dan mampu memberikan segala yang diminta oleh hambanya. Kanu yukhlisuna lillahi fi syiddah. Ini pertama mereka. Dalam kondisi genting, mereka hanya beribadah, hanya berdoa kepada Allah, hanya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyrikuna fir raha, mereka berbuat syirik kapan? Dalam kondisi lapang. Dalam kondisi lapang, tenang, aman, mereka berbuat syirik. Karena apa? Karena mereka meyakini dengan ini tadi permintaan mereka bisa lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbuat ini tadi mereka bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini tadi barokahnya lebih banyak. Namun tatkala genting, enggak ada sudah perantara-perantara tadi. Ditinggal semuanya. Wa musyriki zamanina, adapun kesyirikan orang-orang sekarang, syirkuhum daimun. Kesyirikan mereka terus ternyata. Fi syidda wa fi raha. Fi raha wa fi syidda. Dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi genting. Dalam kondisi lapang, pingin minta jodoh, minta anak, iya. Minta rezeki, datang ke dukun. Ketika kepepet punya utang, pingin segera dilunasi, datang juga ke dukun. Bahkan lebih banyak syaratnya yang dia bawa. Lebih banyak syaratnya dia bawa. Karena apa? Dia dalam kondisi penting terlilit hutang yang sangat banyak. Harus segera dilunasi. Kalau enggak, barangnya akan disita. Nah, misalnya. Maka dia akan semakin ini. Bahkan kalau perlu cari dukun yang lebih mujarab. Wah, ini dukun ini sejak dulu dimintai enggak kelar-kelar rezekinya. Datang ke gunung Kawi supaya lebih mujarab. Semakin syiddah, bukannya semakin mending, bukannya ingat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kesyirikannya. Semakin kuat kesyirikannya, semakin banyak beli zimat yang lebih besar. Kalau kemarin cabuknya cuma kain, beli sak bajunya. Iya, kalau kemarin akiknya cuma satu, beli 5 sekalian. Supaya lebih ini. Dalam kondisi syiddah, bukannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bahasanya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah, justru semakin menjadi. Fakta apa bukan fakta ini? Fakta. Terjadi. Terjadi. Nah, anda terlalu berlebihan menyikapi. Tayyib. Kalau terlalu berlebihan, kita pernyataan ini bukan sembarang pernyataan. Ini merupakan apa? Dilandaskan kepada dalil. Dilandaskan kepada dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Tayyib. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Jangan sembarangan. Iya. Ini ada dalilnya. Qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka mengendarai. Naam. Berlayar fil fulki. di atas kapal, di lautan, da'awullaha. Mereka artinya apa? Dalam kondisi genting, dalam kondisi mereka tertepa badai dan sebagainya, memerlukan pertolongan saat itu juga. Memerlukan pertolongan saat itu juga yang disediakan dengan apa? Al-istighasah. Al-istighasah, permintaan tolong yang dilakukan ketika terjadi kegentingan dan saat itu juga pertolongan itu harus datang. Kalau enggak, bisa binasa. Ditunda, oh nanti dulu, kira-kira 10 menit lagi pertolongannya. Ya, tenggelam. Saat itu juga harus datang pertolongan. Kepada siapa mereka? Da'awullah. Mereka berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan semua amal mereka. Hanya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb as-samawati wal ard. Hanya manggil Allah Subhanahu wa taala, lupa semuanya. Dan mereka enggak akan ingat dan percuma mereka tahu. Manggil Latta percuma, enggak akan datang Latta. Loh, Latta patung kok. Latta itu batu kok. Tahu mereka, bagaimana batu bisa terbang sampai ke mereka? Kalaupun datang, lah terus mau berbuat apa batu? Nambahi beban jangan-jangan dia. Datang ke perahunya menambahi beban tambah tenggelam. Nah, maka siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, apa? Idahum yushrikun. Tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Datang lagi ke latanya. Terima kasih. Nah, iya. Datang lagi ke sininya. Kembali berbuat syirik. Nah, tapi kalau orang sekarang. Di tengah badai seperti itu, siapa yang dipanggil? Ya badawi, ya fulan, ya fulan. Nah, ya wali, ya wali, ya kiai, ya kiai. Nah, justru semakin kuat. Semakin kuat. Nah, semakin kuat. Nah, ini fakta yang bisa kita saksikan. Nah, dalam nuskah lain disebutkan setelah pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa musyriki zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wa syiddah. Sebelum menyebutkan dalil di sana ada tambahan, idza asabahumud durru lam yaj'alu lillahi wasitah. Apabila mereka ditimpa kemudaratan, bahaya, bencana, petaka dan lainnya, lam yaj'alu lillahi wasitah, mereka tidak lagi menjadikan untuk Allah adanya perantara. Bal yad'unahu wahdah. Bahkan mereka beribadah kepada Allah atau berdoa kepada Allah, memanggil Allah satu-satunya, mukhlishina lahuddin. Taib. Adapun dalilnya disebutkan dalam beberapa nuskhah lainnya. Beberapa beliau menyebutkan dalil-dalil yang lainnya dari ayat Al-Quran. Kata beliau, faqra alaihi qaulahu ta'ala. Silahkan bacakan kepada mereka firman Allah Ta'ala yang membuktikan bahasanya kufar Quraisy itu apa? Ketika dalam kondisi syiddah hanya berdoa, hanya memanggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massakumud dhurru fil barri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika mereka tertimpa bencana fil bahr, di lautan, dhalla man tad'una, mereka lupa dengan selama siapa-siapa yang selama ini mereka panggil, mereka minta doa, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah semata. Falamma najjakum ilal barri, namun ketika kami selamatkan kalian dari sampai ke daratan, a'radtum, kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu kafura. Demikianlah manusia itu sangat-sangat kufur. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ini tadi di surat Al-Isra ayat 67. Wa qala ta'ala, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Apabila manusia tertimpa bencana, da'a rabbahu, mereka berdoa kepada Rabbnya, muniban ilaihi, dengan penuh kesadaran bertaubat hanya kepada Allah semata. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Namun tatkala mereka diliputi kembali kenikmatan, nasiya ma kana yad'una. Nasiya ma kana yad'u ilaihi, lupa kepada Allah yang dulu mereka minta doa ketika kapan? Dalam kondisi genting. Taib. Waja'ala lillahi andada. Dan mereka menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, liudilla an sabilih, untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu ta'ala. Qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Maka katakan wahai Muhammad, silahkan bernikmat-nikmat bi kufrika dengan kekufuran kalian qalilan, sedikit, sebentar saja. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau adalah termasuk penghuni neraka. Taib, kita kembali ke matan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Fa ala hadza ad-da'i abidun. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ada di surah antum? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tayyib. Fa'ala hadza, oleh karena itu, berdasarkan hal ini, kata beliau, maka seorang yang berdoa itu abid, adalah hamba. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman yad'una min dunillah, daripada orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, orang yang tidak mampu, sesuatu yang tidak mampu menjawab doa mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Yang meminta kepada Latta, meminta kepada Hubal, meminta kepada kuburan, ini orang yang paling sesat. Kenapa? Dia meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab doa mereka, ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah nanti. Wahum an du'aihim ghafilun. Sementara yang dimintai doa tadi, Latta tadi, naam, ataupun kuburan orang solehnya tadi, naam, itu an du'aihim ghafilun. Dari doa mereka lupa, lalai. Ini enggak pernah ingat, enggak pernah tahu, enggak pernah dengar karena memang. Nah, buktinya kapan? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Nanti ketika manusia dikumpulkan, maka mereka menjadi musuh. Nah, menjadi musuh bagi orang-orang yang di dunia apa? Berdoa kepada mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka terhadap ibadah yang dilakukan oleh para pemujanya tadi itu apa? Kafirin, mengingkari. Mengingkari. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di nuskah lain disebutkan tammat bi kalami al-faqir ila rahmati rabbihi al-mannan. Selesai dengan tulisan al-faqir, yakni hamba Allah yang fakir, ila rahmati rabbihi al-mannan, yang sangat butuh kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, dengan demikian selesailah pembahasan al-qawaid al-arba, empat kaidah yang disebutkan atau dibahas oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan empat kaidah ini kita bisa mengetahui apa hakikat syirik dan apa itu at-tauhid, serta tahu apa itu, siapa itu seorang yang mukmin dan muwahhid, dan siapa itu yang musyrik. Bahasanya apa? Kaidah yang pertama, bahasanya orang-orang kufar Quraisy itu meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang mereka ibadahi, yang mereka sembah ini, mereka tahu bahwasanya ini bukan Rabbul Alamin, tidak bisa menciptakan apa-apa. Menciptakan diri mereka saja tidak, apalagi menciptakan langit dan bumi. Dan mereka bahkan tahu dan sadar yang membuat patung ini siapa? Mereka sendiri. Mereka sendiri. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bahasanya mereka, loh, kalau sudah tahu ini bukan Rabbul Alamin, kenapa diibadahi? Terjawab dengan kaidah yang kedua, bahasanya mereka menjadikan itu semua sebagai perantara, sebagai wasitah, sebagai tempat atau pemberi syafaat. Diyakini itu bisa memberikan syafaat. Diyakini bahasanya dengan itu mereka bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada orang meyakini seperti keyakinan mereka, loh, kenapa kamu kok datang ke kuburan wali? Oh enggak, saya ini bukan mau beribadah. Nah, terus apa? Ya supaya rezekinya semakin lancar. Ah, sama persis. Sama persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Yang ketiga, bahwasanya orang-orang kufar ketika itu kesyirikan mereka objeknya sangat banyak, ma'budnya bervariasi, dan itu semua hukumnya adalah sama. Maka demikian ketika zaman sekarang objek yang diibadahi itu semakin banyak, bervariatif, dan dengan sekian banyak selubung, sekian banyak nama, perubahan dan istilah, maka hakikatnya ketika ada hakikat syirik padanya, hukumnya pun tetap sama kesyirikan. Yang keempat, bahasanya apa? Kesyirikan orang-orang terdahulu masih lebih mending jika dibanding dengan kesyirikan yang terjadi pada zaman ini. Karena apa? Kesyirikan terjadi dalam kondisi raha. Dalam kondisi syiddah, mereka apa? Lupa dengan kesyirikannya. Lupa dengan kesyirikannya. Adapun zaman sekarang, ketika raha terjadi syirik, ketika syiddah, ya semakin syadid kesyirikannya. Semakin kuat juga kesyirikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita. Kita mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita dan bisa menambah keilmuan dan keimanan serta pemahaman kita terhadap tauhid dan juga pemahaman kita tentang apa itu syirik untuk kemudian kita menghindar dan terhindar darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.